Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan terus-menerus mendapatkan nikmat dari sisi-Nya. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Asy-Syaukani rahimahullah, sedikit kita berikan beberapa tambahan faedah. Jadi pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa sholat pada waktunya itu hukumnya wajib. Sholat pada waktu-waktunya itu hukumnya wajib. Yang dimaksudkan di sini adalah secara khusus sholat lima waktu. Ya. Dan yang paling afdol, yang paling utama, sholat tersebut dilakukan di awal waktu. Kecuali jika ada maslahah yang syar'iyah, maka boleh sholat tersebut ditakhir, diundurkan pelaksanaannya. Ya. Kemudian ada suatu yang hukumnya wajib, yaitu mendahulukan sholat di awal waktu. Kadang itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang menyangka atau yakin akan adanya penghalang dari sholat jika diundur pelaksanaan sholatnya. Jadi terkadang mendahulukan sholat atau melaksanakan sholat di awal waktu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi yang mengira atau meyakini adanya penghalang untuk sholat di akhir waktu. Seperti wanita, jika dia meyakini dia meyakini haid itu akan datang padanya, ya, di akhir waktu sholat, maka bah berarti dia harus segera melaksanakan sholat di awal waktu. Dia harus segera sholat di awal waktu. Sebab dikhawatirkan kalau dia menunda-nunda pelaksanaan sholat, dia tidak akan bisa melaksanakan sholat. Sebab khawatir apa? Haidnya datang. Dikhawatirkan haidnya datang. Ya. Demikian pula, terkadang menunda pelaksanaan sholat itu hukumnya wajib. Ya. Terkadang menunda pelaksanaan sholat itu hukumnya wajib. Seperti siapa? Seperti orang yang disibukkan dengan syarat sholat. Seperti orang yang sibuk untuk mendapatkan memenuhi syarat sholat atau rukun sholat, yang itu akan selesai di akhir waktu sholat. Yang itu akan didapatkan atau selesai di akhir sholat. Ya. Jadi terkadang mengakhirkan sholat itu hukumnya wajib bagi siapa yang sibuk untuk mendapatkan atau memenuhi syarat sholat. Ya. Jadi seorang mungkin dalam kondisi apa? Belum ada air. Sedangkan air itu dimungkinkan, diyakini akan datang di akhir waktu sholat, tidak di awal waktu sholat. Nah, dia berusaha mencari air atau mungkin menunggu datangnya air untuk wudu, mungkin untuk mandi jika dia berhadas besar. Ini contoh. Contoh wajibnya menunda pelaksanaan sholat dalam rangka mendapatkan atau memenuhi syarat. Ya. Mencari air untuk wudu. Mungkin butuh waktu yang agak lama dalam mencari, atau mungkin menunggu kedatangan air untuk wudu dan semisalnya. Atau mungkin untuk mandi. Ya. Jadi demikian. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikian juga kemarin telah kita sampaikan tentang udur-udur diakhirkannya pelaksanaan sholat dari waktunya. Di antara udur diakhirkannya sholat dari waktunya adalah apa? Karena tidur, lupa, karena mendapat ancaman atau paksaan sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Juga yang keempat, karena menjamak sholat. Karena dengan menjamak itu salah satu sholat tidak bisa dikerjakan pada waktunya. Juga yang kelima, karena kondisi yang sangat genting. Seperti apa? Peperangan, dalam kondisi perang yang berkecamuk dan tidak memungkinkan untuk sholat, maka boleh saat itu sholat walaupun sudah di luar waktu. Setelah kondisi sudah aman. Iya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang permasalahan mengkotok sholat yang luput. Jadi karena beberapa udur, seorang kadang mengkotok sholatnya. Dan mengkotok sholat yang luput itu, apabila itu adalah sholat fardu, maka itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun mengkotok sholat sunnah, seperti salat rawatib yang luput, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Kemudian di sini ada tentang qada salat, ini ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama, salat di qada dengan segera, kapanpun waktunya. Salat yang dilakukan dengan segera, diqadha dengan segera, kapanpun waktunya. Yaitu mengqadha salat 5 waktu dan juga salat rawatibnya jika memang diqadha. Yang jelas adalah salat 5 waktu harus segera diqadha kapanpun waktunya. Setelah hilang udzurnya. Kemudian yang kedua, diqadha salat diqadha pada waktu yang semisalnya. Pada waktu yang semisalnya. Dan dia adalah salat Id, Idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Itu kalau mengqadha adalah pada waktu yang sama. Tapi pada esok harinya, hari besoknya. Kemudian yang ketiga, sholat diqadha dengan sholat yang lain sebagai pengganti, yaitu sholat apa? Sholat Jumat. Itu diqadha tapi dengan sholat yang lain, yaitu sholat duhur sebagai pengganti. Kemudian yang keempat, sholat yang tidak diqadha yaitu sholat yang dilakukan karena ada sebab-sebab. Jadi sholat-sholat yang ada sebabnya. Seperti apa? Sholat gerhana, sholat istisqa dan yang semisalnya. Lalu jika luput maka tidak diqadha, tidak diganti di waktunya lain. Ya. Yaitu macam-macam mengqadha sholat atau sholat-sholat yang diqadha atau macam-macam qadha dalam sholat. Ya. Berikutnya, apakah mengqadha sholat yang luput itu harus fauru, dilakukan dengan segera, Jadi mengqadha salat itu harus dilakukan dengan segera. Lakukan dengan segera. Apalagi itu salat lima waktu yang luput. Harus segera dikerjakan apabila telah hilang udzurnya. Itu dalam bentuk apa? Man nama an salati aw saha anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur dari salatnya sehingga luput dari salat, aw nasiha atau lupa salat, falyusalliha, maka hendaklah dia salat apabila dia telah ingat. Berarti kan di sini pakai fa. Fa ini huruf yang mengandung mana apa? Tartib bila muhlah. Berurut dan tanpa selang waktu. Berarti harus segera. Tanpa selang waktu yang lama. Ketika ingat, segera dia kerjakan sholat yang dia lupa atau yang dia luput darinya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, apakah dalam mengqadha sholat disyaratkan atau diharuskan untuk tertib berurut jika sholat yang luput itu banyak? Harus berurut. Misalnya yang luput sholat duhur dan asar, apakah sholat duhur dulu baru melaksanakan sholat asar? Atau mungkin luput empat sholat duhur, asar, maghrib, isya luput, apakah harus berurut melaksanakan sholat duhur dulu kemudian baru asar, baru maghrib, baru isya? Ini kata ulama, tertib berurut dalam melaksanakan, dalam mengqadha sholat, itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Ya. Itu hukumnya wajib. Kemudian di sini ada beberapa perkara yang menggugurkan dari tertib, dari berurut dalam mengqadha sholat. Ini tadi tertib atau berurut dalam mengqadha sholat itu hukumnya wajib. Akan tapi ada beberapa perkara yang bisa menggugurkan tertib berurut dalam mengqadha sholat yang luput. Yang pertama, daiku waktu sholat al-hadir, sempitnya waktu sholat yang sedang datang. Sempitnya waktu sholat yang hadir, yang datang. Karena waktu sholat yang ada untuk sempit, maka harus dikerjakan dulu. Adapun yang luput, itu dikerjakan setelahnya. Ya. Di waktu sholat yang hadir tinggal sedikit mungkin, maka itu dulu yang dikerjakan, baru sholat yang luput, yang diqadha. Kemudian yang kedua, luputnya sholat jamaah. Maksudnya apa? Ini seorang khawatir jika dia mengqadha sholat yang belum dia kerjakan, nanti dia akan ketinggalan sholat jamaah yang hadir sedang dikerjakan. Iya. Nah, jika seorang khawatir dia akan luput dari sholat jamaah yang sedang dilakukan, maka apa? Dia tunda pelaksanaan mengqadha sholat yang belum dia kerjakan. Ya. Jadi menunaikan sholat jamaah yang sedang hadir. Tiga, luputnya sholat yang tidak mungkin untuk diqadha secara sendiri. Luputnya sholat yang tidak mungkin untuk diqadha secara sendiri. Seperti apa? Sholat Jumat. Jadi mungkin apa? Seseorang ketika dikumandangkan qomat untuk sholat Jumat, dia ingat, oh saya belum sholat subuh. Saya belum sholat subuh. Sedangkan ini sudah mau sholat Jumat. Maka karena apa? Sholat Jumat itu tidak mungkin untuk diqadha. Maka dia apa? Kerjakan dulu sholat Jumat, baru mengqadha sholat subuhnya yang belum dia kerjakan. Ya. Kemudian yang keempat ada lupa. Lupa. Jadi hal yang menggugurkan untuk tertib berurut dalam mengqadha sholat adalah lupa. Dia sekarang lupa. Dari berurut dalam mengqadha, jadi dia menambah luput dari sholat duhur dan sholat asar. Kemudian dia sholat. Ternyata dia sholat asar dulu, baru duhur. Sholat asar dulu, baru sholat duhur. Karena lupa, maka ini tidak mengapa. Ini tidak masalah. Kemudian yang kelima adalah jahil, karena tidak mengerti hukum wajibnya berurut dalam mengqadha. Karena tidak mengetahui hukum wajibnya berurut dalam mengqadha. Jadi ini udur-udur untuk melaksanakan apa? Sholat qadha dengan berurut. Ini sering didapati adalah permasalahan. Ini seorang dia luput dari sholat maghrib. Dia belum sholat maghrib, kemudian dia ke masjid, dia dapati di masjid orang sholat isya dengan berjamaah. Ya. Kalau dia ikut sholat isya, dia niatkan untuk sholat isya, berarti dia apa? Berarti tidak berurut kan dalam mengqadha sholat. Seharusnya kan maghrib dulu baru isya. Ini. Seharusnya maghrib dulu baru isya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau dia sholat mulai dari awal. Ya. Mengikut sholat isya mulai dari awal. Kalau dia niatkan untuk sholat maghrib, nanti apa? Kan kebanyakan, kebanyakan satu rakaat. Nah itu diantara ulama ada yang menyebutkan solusi diantaranya apa? Ya dia sholat, ikut sholat maghrib. Dia ikut sholat, tapi ini diniatkan untuk sholat maghrib. Nanti ketika sudah rakaat dia salam, kemudian menyusul untuk sholat isya satu rakaat. Iya. Misalnya sholat isya untuk satu rakaat. Atau dia apa? Atau dia di rakaat yang terakhir dari sholat maghrib dia tidak segera salam, tapi menunggu imam tersebut salam. Baru dia ikut salam. Iya. Jadi bisa dia sholat maghrib tapi tetap ikut dalam sholat jemaah tersebut, tapi diniatkan untuk sholat maghrib dan dia niatkan untuk sendiri. Nanti setelah sholat maghrib baru dia ikut diniatkan untuk sholat jemaah, menyusul sholat jemaah isya. Ya. Jelas di sini ada beberapa perbedaan di kalangan ulama tentang penyelesaian hal ini. Karena adanya apa? Ketentuan mengkodok itu harus tertib berurut. Tapi yang jelas apa? Telah kita sampaikan hal-hal yang menggugurkan dari tertib. Ada lima tadi. Ya. Berikutnya tentang mengqada salat sunnah rawatib. Ya. Jadi salat sunnah rawatib itu tidak diqada jika salat fardu itu banyak yang diqada. Jika seorang mengqada mengganti salat fardu yang luput dan jumlahnya banyak, maka tidak perlu mengqada salat sunnah rawatib. Ya. Kecuali sholat sunnah fajr, sholat sunnah dua rakaat untuk fajr, untuk sholat subuh, sholat sunnah subuh. Ya. Ini bisa dikodok. Ya. Dan dalam mengkodok sholat sunnah sebelum sholat subuh, ini bisa dilakukan. Jika tidak bersamaan dengan sholat fardu, bisa dilakukan setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit. Setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit. Jadi kita mengetahui bahwa tentang keutamaan melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh, yang dikatakan lebih baik daripada dunia seisinya. Karena besarnya keutamaan sholat ini, sholat sunnah ini, maka ketika sholat itu luput darinya, maka hendaknya dia berusaha untuk mengkodoknya. Entah setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit. Ya. Setelah matahari terbit. Berikutnya disyariatkan bagi siapa yang mengqada salat untuk mengadzankan dan mengiqamah. Jadi melakukan adzan dan iqamah. Jika sholat itu dilakukan dengan berjamaah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat subuh setelah matahari terbit. Nabi Sallam pernah sholat subuh bersama sahabat setelah matahari terbit. Ya. Ini karena ketiduran bersama sahabat beliau, akhirnya apa? Bangun-bangun sudah siang, matahari sudah terbit. Tapi bersama dengan itu apa? Nabi merintahkan Bilal, kum fa'adin an-nas. Berdirilah dan kumandangkan adzan untuk manusia, untuk sholat. Ya. Akhirnya apa? Bilal pun mengumandangkan adzan dan mengumandangkan iqamah. Ya. Jadi ini menjadi dalil disyaratkannya untuk adzan dan iqamah walaupun dalam sholat, dalam qada sholat, dalam sholat yang diqada, walaupun dalam sholat yang diqada, selama itu berjamaah, bersama jamaah. Berikutnya kita baca di kitab. Termasuk poin yang ke 53. Berkata Syukani rahimahullah, Wa uqatul karahati. Dan waktu-waktu karaha yang dimakruhkan untuk sholat, yang pertama ba'dal fajri hatta tartafi'a syamsu, adalah setelah sholat subuh hingga matahari tinggi. Terbit. Yang kedua, wa'inda zawali, yaitu ketika zawal, ketika matahari berada di tengah langit, belum bergeser, belum bergeser ke arah barat. Belum bergeser dari tengah langit ke arah barat. Tiga, wabadal asri hatta taghrubas syamsu, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan. Akan tetapi dari waktu-waktu yang ada, selama sehari itu ada. Di sini disebutkan tiga waktu, di mana seorang itu dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Yang pertama apa? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit atau matahari tinggi. Yang kedua adalah ketika matahari di tengah langit, belum condong, belum condong ke arah barat. Yang ketiga setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ya. Kemudian jumhur ulama atau jumhur fuqaha, kebanyakan ahli fikih menyebutkan ada lima waktu. Ada lima waktu terlarang untuk sholat. jumhur al-fuqaha, kebanyakan al-fuqaha ahli fikih menyebutkan ada lima waktu yang dilarang untuk sholat padanya atau makruh sholat padanya. Yang pertama apa? Ba'dal fajri hatta tulu'i syamsi, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, inda tulu'i hatta tartafi'a, ketika matahari terbit sampai matahari meninggi. Sampai matahari meninggi itu tombak. Bagian ulama. Yang ketiga, indal istiwa, ketika istiwa, ketika matahari tinggi, maksudnya apa? Di tengah langit. Ketika matahari tinggi di tengah langit sampai tazul, sampai matahari itu condong atau bergeser ke arah barat dari tengah langit. Yang keempat, ba'dal asri hatta tasfarra syams, setelah sholat asar sampai matahari menguning. Setelah sholat asar sampai matahari menguning. Yang kelima, indal isfirar hatta taghruba, ketika matahari sudah menguning, hatta taghruba, sampai taghrub, tenggelam. Ya. Jadi kebanyakan fuqaha menyebutkan lima waktu, ada lima waktu yang terlarang untuk sholat. Ya. Sholat apa yang dilarang? Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.